tolong ya. Tersisih. Yuk kita bermain bersama. Romansa. Yes. Iya nanti ditunggu ya. Oke. Lagu wajib Mas Joni Purwanto. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu ini sudah terjadi. Mau bilang apa aku pun tak sanggup. Air mata pun tak lagi mau menetes. Alasannya seringkali ku dengar. Alasan yang seringkali kau ucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sejiwa Bang Rio, semangat Bang Rio. teman-teman panitia. Ada tersisih dulu, sayang ya.